Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan hamba-hambanya dan seluruh makhluk ciptaannya. Malam ini kita lanjutkan pembahasan soal yang mana soal yang sudah kami sampaikan melalui website Radio Raja atau TV Raja yaitu soal terkait dengan kaidah yang sudah antum pelajari, baik itu di jilid yang ketiga mungkin juga jilid yang kedua, yaitu di lain untuk kembali kita memurajaah, karena ini ilmu kaidah ini merupakan ilmu yang sangat penting kita pelajari. Taib, pertemuan yang lalu sudah kita bahas yaitu rakam 15, yaitu nomor 15 daripada soal ini, tapi belum saya jelaskan secara secara keseluruhan ya atau penjelasan yang penting terkait dengan nomor 15 ini, yaitu ismani lafdhuhuma. Jadi ada dua isim, lafaz keduanya adalah mufrad wa ma'nahuma musanna, sedangkan maknanya adalah menunjukkan dua. Itu sudah kita jawab, itulah kalimat kila wa kilta. Kila wa kilta. Kila itu kedua-duanya. Digunakan untuk mudzakkar, wa kilta digunakan untuk muannas. Itu kaedah yang sudah baku ya. Apa arti kila wa kilta ini? Maknanya kedua-duanya. Kata ini harus diidhofahkan, yaitu digabungkan atau diidhofahkan kepada kata lain. Itu termasuk kalimat idhofah, penggabungan dua suku kata. Sebagai contoh, kilal mudarrisaini. Jadi kilal mudarrisaini, kedua guru. Ya. Bisa dilihat ya, saya coba tulis. Kilal, kemudian mudhaf ilainya, kilal mudarrisaini. Iya. Ini kila ini apa? Itu apa? Bentuk. Ya. Ini dalam bentuk mudhaf. Sedangkan mudhaf ilai adalah mudarrisain. Harus diidhafahkan dalam bentuk apa? Idhafah, yaitu mudhaf ilai. Jadi mudhaf ilaih ini jelas dia majrur, tanda jarnya kasrah karena dia musanna. Jadi harus dalam bentuk musanna karena kila ini diidhafahkan kepada musanna, tidak bisa idhafah kepada mufrad. Kita katakan kilal mudarris atau kilal mudarrisin. Nah. Dan itu tidak tepat karena makna kila itu arti kedua. Jadi kilal mudarrisaini, kedua guru. Nah, kenapa kedua guru ini? Ini belum sempurna, kita bikin khabarnya yaitu apa? Kilal mudarrisaini ghaibun, ya. Ghaib. Nah, ini. Kilal mudarrisaini ghaib, ya. Arti ghaib tidak hadir. Nah, ini khabarnya dalam bentuk ghaib itu mufrad, tunggal. Boleh dalam bentuk musanna. Jadi kilal mudarrisaini ghaibun atau kilal mudarrisaini ghaibani. Kenapa boleh? Ya. Saya kecilkan sedikit dia tulisannya biar kelihatan. Iya. Iya. Kilal mudarrisaini. Ghaib. Ghaib. Ya, kilal mudarisa ini ghaibun. Kedua guru ini tidak hadir. Ya. Atau digunakan apa? Untuk musanna. Itu ghaibani. Ghaibani. Keduanya tidak hadir. Kenapa ini boleh? Jadi kalau bentuk mufrad itu biktibar makna. Biktibar, afan, biktibar lafaz. Jadi biktibar lafaz, dipandang lafaz ini adalah lafaz mufrad. Jadi gaib. Dan kalau gaibani biktibar makna. Kalau gaibani biktibar makna, dipandang dari sisi makna. Kedua. Nah, kedua guru. Itu kedua guru gaib, tidak hadir. Jadi khabar bentuk mufrad dan bentuk musanna, kedua-duanya boleh dipakai. Ya. Cuma yang lebih familiar dan lebih sering dipakai adalah dalam bentuk mufrad. Kenapa? Karena i'rabnya kata kila ini, kila ini dia i'rabnya i'rab isim maksur. I'rab isim maksur. Manakala idhafah kepada isim zahir. Ini isim zahir. Isim zahir maksudnya apa? Bukan kata ganti, bukan dhamir. Itu maksud isim zahir. Isim zahir adalah isim yang bukan kata ganti. Nah, itu istilah ya. Nah, ini idhafah kepada al-mudarrisa ini. Maka, i'rab kila ini adalah i'rab isim maksur. Seperti al-asa. Seperti apa? Al-asa. Ya. Al-asa. Ini al-asa. Nah, kata al-asa ini, itu diakhir oleh alif. Ada alif terakhirnya. Yaitu setelah sal itu alif. Alif mat. Sama dengan kila ini. Atau juga sama dengan apa? Kata Musa. Ya. Musa. Diakhiri oleh alif. Nah, ini alif maksurah. Alif. Nah, tentu tanda i'rab. Ya, i'rab. Yaitu dhamma, fathah, dan kasra. Itu tidak bisa dinampakkan. Tidak bisa nampakkan. Karena alif tidak bisa diharakatkan. Maka ada istilah dalam dalam ilmu nahu. Yaitu apa? Istilahnya muqaddarah. Muqaddarah, ay muqaddar. Ya, takdir, qaddar, yukadir, takdir. Artinya ditetapkan. Ditetapkan di situ ada dhamma. Kalau ketika marfu. Dan tetapkan di situ ada fathah, yaitu di atas alif ada fathah. Nah, ditetap ada fathah ketika dia mansub. Dan ketika jar, ditetapkan itu ada kasrah. Ada kasrah di huruf alifnya. Tetapkan ada kasrah. Cuma ketiga harakat ini tidak bisa nampakkan. Itu namanya apa? Litta'adzur. Udzur. Litta'adzur. Udzur. Nah, udzur, bagaimana udzur? Ya, tidak bisa di, tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa diucapkan dhammahnya. Tidak bisa ditulis dhammahnya dan tak bisa dilihat dhammahnya kalaupun ditulis. Ya, kila sama al-asa dengan Musa. Jadi bagaimana cara mengi'rabnya? Kila, kila mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dan rafa'nya dhammatun muqaddaratun 'ala al-alif. Mana alifnya di akhir setelah lam al-alif. Mana'a terhalang min zuhuriha dari menampakkannya dhamma oleh apa? At-ta'adzuru. Yaitu uzur. Keuzuran. Ketidakmungkinan. Kenapa? Li'annahu. Karena dia adalah ismun maksur. Ismun maksur. Isim maksur adalah isim yang diakhiri oleh alif lazimah. Alif lazimah adalah alif yang ada pada kalimat di akhir. Dan alif itu bukan alif zaidah. Bukan alif tambahan. Nah, ini. Sama dengan al-asa, sama dengan kata Musa. Jadi, cuma maknanya menunjukkan dua. Maka dikatakan, lafaznya mufrad, tapi maknahu yadullu al-isnin. Menunjukkan dua. Oleh karena itu, maka diidhafakan kepada musanna. Enggak bisa diidhafakan kepada mufrad. Kilal mudarrisi. Atau, kilal mudarrisina kepada jama. Tapi, kilal mudarrisaini. Kedua guru. Nah, ini i'rab pada isim maksur karena idhafahnya kepada kepada isim zahir. Ini mudarrisin, mudarrisaini isim zahir. Tapi kalau idhafahkan kepada Dhamir kilahuma. Nah, maka i'rabnya adalah i'rab musanna. I'rabnya i'rab musanna, dia marfu dengan alif, mansub dengan ya, dan majur dengan ya. Digolongkan mulhaq, ya. Bukan musanna hakiki. Kalau musanna hakiki ada mufradnya. Ini kilah enggak ada mufradnya. Jadi lafaz kilah ya mengkilah, begitulah asalnya. Begitu asalnya. Akan tetapi dia tidak punya mufrad. Tapi ketika dia diidhafakan, digabung kepada dhamir, maka i'rabnya disamakan i'rab musanna. Jadi kila, kilai. Kila, kilai. Kilahuma, kilaihima. Nah, saya ambil contoh. Nah, ini biasa digunakan untuk taukid, untuk menguatkan. Ini taukid maknawi. Ya. Contoh, ja'al, ya, mudarrisani. Nah, karena yang mau ditaukidkan adalah harus musanna. Kena pakai kal, pakai kila. Kal ja'al mudarrisani kilahuma. Kilahuma. Taib, ini agak besar ya. Taib, saya kecilkan lagi. Ja'al mudarrisani kilahuma. Nah, kilahuma. Perhatikan ini kilahuma. Nah, ini untuk taukid, untuk kata taukid, untuk kata mudarrisani. Apa maknanya? Ja'al mudarrisani, telah datang kedua guru itu. Kedua guru, kilahuma, kedua-duanya. Jadi kedua-duanya. Jadi ja'al mudarrisani kilahuma. Di situ ada penegasan kata kilah. Telah datang dua orang, kedua guru itu. Telah datang dua orang guru itu, kedua-duanya. Nah, jadi kedua-duanya itu untuk menekankan aja, untuk menguatkan. Nah, ini dia pakai alif. Kenapa alif? Karena yang muakkadnya apa? Marfu. Tanda rafa'nya alif. Perhatikan setelah sin itu alif. Nah, ini tanda rafa', karena dia musanna. Musanna marfu bil alif. Karena dia marfu, maka taukidnya pun harus marfu. Karena taukid termasuk tawabi. Jadi tawabi itu daripada tabi'ah mengikut. Ya, ada empat ya. Tawabi ada empat. Ya. Yaitu na'at, taukid, ataf, dan badal. Nah, ini taukid. Nah, ketika marfu, maka dia marfu. Kilahuma. Tarafanya alif. Nah, kita bikin mansub. Ra'aitu. Ya. Ra'aitul mudarrisaini. Ya. Nah, ra'aitul mudarrisaini. Saya melihat dua orang guru. Di situ pakai ia. Kenapa pakai ia? Karena dia maf'ul bih. Musanna. Musanna, tanda nasabnya ya. Tanda nasabnya, dia pengganti niabatan al-fathah. Pengganti fathah pada isim mufrad. Kalau isim mufrad itu pakai fathah. Kalau dia musanna, pakai ya. Kalau dia mansub. Ra'aitul mudarrisaini. Saya melihat dua orang guru. Lalu kita kuatkan kedua-duanya. Maka pakailah kila. Nah, cuma karena ini apa? Mansub tanda nasab ya. Maka ini musanna. Maka kila pun demikian. Pakai kilaihima. Nah, kenapa i'rab musanna? Karena idhafah kepada dhamir. Ini dhamirnya. Nah, karena taukid itu harus ada dhamir yang kembali kepada muakkad. Jadi taukid harus ada apa? Ada dhamir yang kembali kepada muakkad. Ya, dhamirnya harus yutabik. Maka kilaihima, hima kembali pada mudarrisaini. Nah, ini bentuknya apa? Dia pakai ya. Nah, jadi i'rabnya i'rab musanna. Kemudian kita ambil contoh lagi yang untuk apa? Yang untuk majrur. Ya, saya pesan dulu. Il taqaitu. Iltaqaitu. Saya bertemu bil mudarrisaini. Ya. Saya bertemu dengan dua orang guru. Nah, ini majrur ya. Bagaimana bisa membedakan majrur dengan mansub? Sama-sama tandanya ya, ini ya ini. Ah, ini amilnya ada. Amilnya masuk ba, huruf ba. Nah. Huruf ba. Jadi taukidnya kilaihima juga pakai ya, kilaihima. Ya. Jadi kilai hima. Juga pakai ya, tandanya ya. Nah, juga pakai apa? Pakai ya. Kilai hima. Nah ini penggunaan kata kila. Jadi seulang kembali, kila ini bentuknya mufrad, tapi maknanya menuju ke musanna. Dia ada idofahnya, mesti ada mudhaf ilainya. Mudhafnya harus dalam bentuk musanna. Nah, kalau idofah kepada isim zahir, bukan kata ganti, maka maka i'rab kila ini adalah i'rab isim maksur. Apa? Afat isim apa? Ya betul, isim maksur. Jadi tanda rafaknya alif. Apa? Tanda rafaknya dhammah muqaddara ala alif. Ketika mansub fathah muqaddara ala alif. Ketika jar adalah kasrah muqaddara alif. Dan dia tidak berubah. Dia tidak berubah. Ya. Saya ambil contoh lagi nih ya. Untuk yang idhafah kepada isim zahir. Ya, ja'a. Ya. Ja'a kilal. Kila. Ja'a kilal mudar risaini. Contoh yang sama saja. Nah ini kila, dia marfu, fa'il, tanrafaknya alif. Ini alif ini. Afan? Afan. Tanrafaknya dhamma muqaddara ala alif. Ya. Di sini alif terakhir. Di situ ada dhamma muqaddara. Nah ketika mansub, ra'aitu kila juga. Sama. Kilal mudar risaini. Kilal mudarrisaini. Tidak berubah kilahnya. Kemudian iltaqaitu juga sama. Iltaqaitu bi ya. Iltaqaitu fan. Iltaqaitu bi kilal mudarrisaini. Ya. Bi kilal insyaallah. Karena belum terbiasa pakai kolam begini. Bi kilal iya. Kilal mudarrisaini. Iya. Nah, ada ba masuk, kilanya tidak berubah. Ada ba masuk, kilanya tidak berubah. Nah, ini kenapa tidak berubah? Karena mudhaf kepada isim zahir. Maka i'rabnya sama seperti digolongkan isim maksur. Isim maksur. Isim maksur marfu dengan dhamma muqaddar alif, fathah ketika mansub fathah muqaddar alif, ketika jar pun adalah kasrah muqaddar alif. Alif ala alif. Tapi jika diidhafah kepada isi dhamir, dhamir huma, dhamir musanna, nah maka dia tanda i'rabnya berubah. I'rabnya adalah i'rab musanna. Jadi kilahuma kilaihima. Nah ini yang sebagai tambahan terkait dengan apa? Terkait dengan soal yang ke-15 yaitu penggunaan kata kilah. Baik. Malam ini insyaallah kita lanjutkan yaitu soal yang ke-16. Nah, baik kita sepuluh selesan kita minta para apa pendengar maupun para pemirsa TV Raja untuk menjawab pertanyaan yang dari soal selanjutnya. Baik, jazakumullah khair Ustaz, demikian pendengar dan pemirsa Raja TV. Ustaz telah memberikan penjelasan ulang dan murojaah dari pelajaran sebelumnya nomor 15. Soal yang ke nomor 15 ya, kita berikan kesempatan berikutnya untuk latihan soal di nomor 16. Silakan bagi pendengar dan pemirsa Raja TV, Anda bisa menghubungi kami di telepon 0218236543. Kami akan tampilkan soal di layar televisi Anda atau kami akan bacakan bagi Anda yang mungkin hanya mendengar Radio Roja. Baik, untuk selanjutnya kita berikan kesempatan di layar telepon 0218236543. Kami angkat. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdurrahman. Iya. Di Padang ya, Iya. Baik, ahlan wa sahlan. Naam, ahlan wa sahlan ya Ummu Abdurrahman. Naam. Ya. Nah, silakan di soal. Ada di soal. Iya. من الأسماء المرفوعة. Iya. Alif اسم كان. نعم. باء خبر كان. جيم اسم إن. اسم إن. Tapi apa makna tadi soal 16 ini mungkin ada yang para pendengar, para pemirsa mungkin ada yang tidak paham ya. Ya bisa diterjemahkan. Ya, maksud dari isim-isim yang marfu. Ya, minal asma'il marfu, di antara isim-isim marfu, ya. Apa itu? Jawabannya? Isim kana. Iya, berarti alif ya. Isim ya. Kana. Kalau khabar kana? Khabar kana itu mansub. Kalau isim inna? Mansub juga. Mansub. Bisa kasih contoh? Isim kana. Kana Allahu. Iya, betul. Wa kana Allahu. Lanjutkan. Khabarnya. Wa kana Allahu aliman hakiman. Iya. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Kalimat itu ayat ini banyak sering sekali kita jumpai dalam Al-Qur'an Karim. Jadi wa kana ini termasuk fiil apa? Nasikh ya. Iya, fiil nasikh itu kana, nasikh itu membatalkan status hukum mubtada dan khabarnya. Ketika kana masuk, maka mubtada jadi isimnya dan khabar mubtada menjadi isim, ada menjadi khabar kana. Nah, cuma mubtada dan khabar status hukumnya sama, itu marfu. Kalau isim kana dan khabar kana berbeda. Jadi isim kana marfu. Jadi wa kana Allahu, tidak akan pernah kita jumpai wa kana Allaha. Ya. Mesti wa kana Allahu ghafuran rahiman. Khabarnya ghafuran. Rahiman khabar yang kedua. Di situ ada dua khabar. Wa kana Allahu aliman hakiman. Jadi wa kana Allahu aliman mansub. Khabar kana itu mansub, hakiman juga khabar kana yang kedua. Baik, coba yang innanya contoh. Ya, inna. Innal mubadzirina kanu ikhwana. Iya. Innal mubadzirina. Perhatikan innal mubadzirina, bukan innal mubadzirun. Kita tahu al mubadzirin ini adalah bentuk apa ini mubadzirin? Jamak apa? Jamak mu, jamak muzakkar salim, betul, yaitu jamak yang diakhiri oleh alif waw dan ya, afan waw dan nun atau ya dan nun. Jadi al-mu'minun, al-mu'minin. Jadi al-mubadzirun, al-mubadzirin. Di sini bukan pakai al-mubadzirun tapi al-mubadzirin. Innal mubadzirina. Kenapa? Karena dia isim inna. Demikian wa innallaha, innallaha ghafurun rahimun. Kebalikan dari kana tadi. Innallaha ghafurun, bukan ghafuran. Ghafurun. Jadi isimnya innallaha. Baik. Lanjutkan. Nomor 17. Minal asma'il mansubati. Iya. Alif naibul fa'il. Ba khabar inna. Iya. Jim at-tamyiz. Iya. Terjemahkan dulu. Di antara isim-isim yang mansub. Iya. Alif naib fa'il. Iya. Ba khabar inna. Iya. Jim tamyiz. Tamyiz. Mana jawabannya? Jim tamyiz. Tamyiz. Kenapa enggak yang pertama naibul fa'il? Marfu. Ya, naibul fa'il itu apa? Marfu. Isim marfu. Ini itu bisa dilihat apa? Dalam matan jurumiyah juga ada. Matan jurumiyah itu metode kitab ini dia membagi pembahasan itu sesuai dengan i'rab. Pertama apa bagian asma' marfu'at, ya. Nanti kedua asma' mansubat, yang ketiga asma' majrurat. Nah, itu dibagi di situ. Jadi bisa dilihat bagian apa? Yang kedua asma' mansubat, isim-isim mansub. Asma' marfu'at itu yang pertama. Nah, di antara terdapat asma' marfu'at adalah naibul fa'il. Ya. Taib naibul fa'il. Ya, itu isim marfu'. Naib fa'il, pengganti fa'il. Taib, kalau khabar inna tadi sudah ya. Khabar inna apa hukumnya? Khabar inna marfu. Marfu ya. Ya, khabar inna marfu tadi innallaha ghafurun, bukan ghafuran. Jadi tinggal jim, betul. Jim itu tamyiz, betul tamyiz. Bisa contoh? Kasih contoh tamyiz ya. Tamyiz. Ini sudah kita bahas tamyiz ini. Iya. Contohnya ana baru minta jinnan. Apa? Ulang kembali. Ana. Ana akbaru minka sinnan. Betul ya. Ana akbaru minka sinnan. Sinnan itu arti umran ya, umur ya. Bukan sin arti gigi. Ana akbaru minka sinnan. Ini tamyiz apa namanya? Lupa. Jadi tamyiz ada dua macam ya. Ada tamyiz malhul. Yang kedua tamyiz malful. Tamyiz malhul maksud itu diamatin. Diamatin dalam kalimat itu ada apa? Bahwa kalimat itu membutuhkan tamyiz. Jadi malhul yaitu di mana tamyiz ini menjelaskan jumlah mubhamah. Itu tamyiz malhul. Tamyiz malhul. Tamyiz malhul adalah ismun mansubun yubayyin ibhamal jumlah qablahu, yaitu menjelaskan tentang ketidakjelasan mubham, ketidakjelasan kalimat apa ya, bahasa kita kalimat ya, ya bukan kata ya, ketidakjelasan kalimat sebelumnya, sebelum tamyiz ya. Itu katakan tamyiz malhul tadi, ana akbaru minka. Kalau sampai situ saja, ini kalimat ini memiliki banyak pemahaman nanti. Jadi karena memiliki banyak pemahaman, maka digolongkan dia tidak ada kejelasan. Maka butuh tamyiz. Tamyiz salah satu bentuk penjelasan. Jadi dalam kaidah Arab itu, dalam bentuk penjelasan itu banyak ya. Ada namanya na'at, ada namanya ataf bayan, ada juga namanya badal. Nah, ini termasuk tamyiz. Ini termasuk dalam bentuk apa? Penjelasan. Cuma namanya tamyiz ya. Namanya tamyiz. Tapi itu asal makna membedakan. Dengan adanya tamyiz maka terbedalah makna kalimat tersebut dari makna lainnya. Jadi ana akbaru minka, kalau sampai situ, saya lebih besar dari kamu. Nah, lebih besar apa? Atau makna lebih tua? Nah itu, jadi belum jelas kalimat akbar ini makna asalnya apa? Lebih tua, lebih besar. Akbar itu kabir, besar. Akbar lebih besar bisa arti apa? Paling, paling besar. Tergantung penggunaannya nanti. Bisa makna paling, bisa makna lebih. Nah, di sini maknanya lebih karena ada tamyiz. Jadi saya ana akbaru minka. Saya lebih besar dari kamu. Nah. Apanya? Kan enggak jelas kan kalimat itu. Apakah maksudnya umur? Maka maknanya apa? Kalau umur dia, saya lebih tua dari kamu, maka perlu tamyiz. Maka tamyiz malhul itu hukumnya mansub daiman selama-lamanya. Jadi ana akbaru minka sinnan. Saya lebih tua dari kamu. Sinnan dari sisi umur, ya. Dari sisi umur. Dan Al-Qur'an juga ada, wa kafa billahi syahidan. Ini para ulama, jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan syahid itu bukan hal tapi apa? Tamyiz. Kenapa? Karena kalimat ini belum jelas juga. Tanpa ada tamyiz belum jelas. Wa kafa billah, arti kafa billah cukuplah Allah. Maksudnya apa? Nah. Cukuplah wa kafa billahi. Cukuplah Allah. Maksud cukup Allah itu maksudnya apa? Kan belum butuh penjelasan. Jadi kalimat itu yang apa? Kalimat itu yang belum jelas. Ya. Bukan perkata. Kafa cukup ya. Allah, Allah. Kalau diartikan perkata, kalau dipisah, itu maknanya jelas. Allah, Allah ya. Itu Tuhan yang hak disembah. Kafa cukup ya. Tapi ketika digabung, dijadikan kalimat wa kafa billahi ya. Cukuplah Allah. Maka jadilah kalimat ini belum apa? Belum jelas maksudnya. Maka perlu penjelasan. Penjelasannya dalam bentuk adalah tamyiz salah satunya. Makanya bentuk mansub wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Rasulullah juga pernah mengatakan hadis wa kafa bil mauti. Wa kafa bil maut, cukuplah kematian. Ya. Apa maksudnya cukuplah kematian? Maka perlu penjelasan. Nah, maka Rasulullah membuat apa kalimat tersebut sesuai dengan kaedah. Rasul mengatakan wa kafa bil mauti wa idha. Cukuplah kematian itu sebagai apa? Nasihat. Sebagai nasihat. Ya. Jadi nasihat tanpa berbicara. Ya. Nah itu wa'idhan. Nah syahidan itu di Arab sebagai tamyiz. Jadi tamyiz malhud itu tamyiz isim mansub yubayyin menjelaskan ibhamal jumlah qablahu. Ketidakjelasan kalimat sebelumnya. Jadi bentuk kalimatnya yang bentuk kalimat yang tidak jelas. Tapi kalau yang tidak jelas itu bentuk kata bukan kalimat, bentuk kata, maka itu dikatakan tamyiz malfuz. Tamyiz malfuz. Bedanya kalau yang pertama pakai ha, yang kedua pakai fa. Malfuz, tamyiz malfuz. Nah, bisa kasih contoh ya Om, tamyiz malfuz? Iya, malfuz. Tamyiz malfuz itu kata yang apa? Yang tidak jelas. Kata yang tidak jelas dikelompokkan oleh para ulama. Yang pertama takaran ya. Takaran itu al-kail. Kemudian timbangan al-wazan. Kemudian al-masaha jarak. Kemudian apa itu? Ada tiga itu. Untuk apa? Untuk nah, yang takaran ini banyak sekali masuk. Bisa apa? Bisa apa saja bentuk takaran ya? Takaran. Apakah dia sunduk peti? Karena peti juga dia katakan bagian bentuk takaran. Bisa juga kaleng, nah satu kaleng atau juga satu karung, nah itu dalam bentuk takaran, karena karung itu juga takaran. Ya. Kemudian yang kedua ada timbangan, ini juga apa? Timbangan. Kemudian apa? Yang ketiga adalah masa jarak. Ya. Nanti yang keempat adalah adat bilangan. Ini termasuk adalah kata yang mubham. Ya. Umpamanya saya istaraitu, saya membeli, beli apa? Kisan. Satu karung. Kisan, satu karung. Istara itu jelas maknanya. Saya beli. Kisan juga jelas maknanya. Nah, ketika digabung juga. Istara itu kisan. Saya membeli satu karung. Maksudnya satu karung apa? Nah, yang tidak jelas itu adalah kata kisannya. Bukan kalimat semuanya. Enggak. Istara itu kisan. Saya membeli satu karung. Satu karung apa? Maka perlu tamyiz. Nah. Kalimat ini atau kata ini yang tidak jelas kata kisannya. Nah ini tamyiz apa? Tamyiz malfuz. Nah, bagaimana tamyiz hukum tamyiz malfuz ini? Kalau untuk kail dan wazan dan masaha, dia boleh salah satu di antara yang tiga. Yang pertama mansub, yang kedua majrur dengan huruf min, yang ketiga majrur dengan idhafah. Saya ulang kembali apa? Ini pelajaran ketiga ya. Ya. Itu harus diingat kembali. Tamyiz. Itu apa? Majrur mansub. Kemudian majrur dengan min. Yang ketiga majrur dengan idhafah. Kembali pada contoh tadi. Ishtaraitu kisan ruzan. Ishtaraitu kisan ruzan. Ruzan itulah isim nakirah mansub. Sebagai tamyiz. Apa maknanya? Mana saya membeli satu karung beras. Jadi beras itu sebagai apa? Penjelasan. Ruzan. Atau istaraitu kisan daqiqan. Nah, saya beli satu karung apa? Gandum, tepung ya, afwan. Satu karung tepung daqiqan. Iya. Kemudian ya banyaklah kita bikin apa ya. Iya. Istaraitu kisan sukaran. Saya beli satu karung gula. Nah itu kisan apa? Kalau kisan itu maksud sebagai maf'ul bih. Kemudian ruzan atau sukaran atau daqiqan itu tamyiz mansub setelahnya. Nah yang itu bisa dalam bentuk majrur dengan min. Yang kedua adalah ishtaraitu kisan min ruzin min daqiqin min zai min apa min sukarin. Nah, min itu bukan makna lil bidayah, min itu lil bayan, min itu lil bayan untuk menjelaskan saya membeli satu karung apa, dijelaskan min ruzin yaitu berupa beras, ya. Jadi mintul lil bayan. Jangan diartikan saya membeli satu karung dari beras. Ya, min itu bukan makna dari. Ya, ini juga harus paham kan tentang masalah huruf ini. Memang seluruh huruf ini sangat penting untuk diketahui. Ya, hurufnya bentuk satu huruf, satu huruf, tapi maknanya memiliki makna tersendiri. Kalau enggak paham, nah ini bisa memahami kaidah, memahami makna bisa berbeda nanti. Ya. Atau idhafah, ishtaraitu kisa ruzin. Tapi ingat, kisannya enggak pakai tanwin, kena mudhaf. Ishtaraitu kisa ruzin. Nah, kisa daqiqin, kisa sukkarin. Nah, kis. Nah, ini katakan tamyiz malful. Ini dalam bentuk apa? Yang tidak kalib kata kalimah mubahamanya adalah bentuk kail, takaran. Ya, apa saja takarannya? Atau wazan, timbangan. Istaraitu graman. Nah, graman itu kan bentuk timbangan, satu gram. Saya beli satu gram. Satu gram apa? Apakah emas atau perak atau lainnya? Jadi kata graman ini dalam kalimat termasuk kalimah mubahamah. Maka perlu tamyiz. Ishtaraitu graman zahaban. Satu gram emas. Ishtaraitu graman min zahabin. Ishtaraitu grama zahabin. Nah, demikian juga masaha, jarak. Ya, seperti apa? Meter. Ya. Ukuran jarak itu apa? Masaha itu jarak. Ukuran. Ishtaraitu, umpamanya kan, mitran. Saya beli 1 meter. Nah, maksud itu bukan apa? Bukan barang. Ya, bukan barang alat meteran, bukan. Ya, maksud ini adalah ukuran. Istora itu mitran. Saya beli 1 meter. 1 meter apa? Nah, meter ini yang kalimat mubahamah yang tidak jelas. Perlu tamyiz. Istora itu mitran kumasan. Saya beli 1 meter apa? Bahan kumasan. Qaf kumasan. Ya. Atau istora itu mitran min kumasin. Ishtaraitu mitra kumashin. Dalam bentuk mudhaf mudhaf ilaih. Nah, itulah tamyiz untuk kata mubhamah dalam bentuk kail, masah, dan wazan. Itu status hukumnya sama. Boleh 3. Ya, tinggal pilih salah satu di antara 3. Yang keempat, ini beda. Nah, ini tamyiz adat. Ya, itu harus diulang kembali. Ya, tamyiz adat ini. Yaitu, adat ini yang ada tamyiznya adalah dari mulai angka 3 sampai seterusnya. Ya. Angka 3 ya, sampai seterusnya. Ya. Hukumnya ada 3. Yang pertama, kalau 3 sampai 10 itu tamyiznya jamak dalam bentuk jamak majrur. Jamak majrur. Kemudian yang 11 sampai 99 tamyiznya mufrad mansub. Kemudian yang 100, 1000 dan kelipatannya adalah mufrad majrur. Mufrad majrur. Saya ambil salah satu contoh. Ya. Arba'ata ayyamin. Sab'ata ayyamin. Dalam Quran ada sab'ata ayyam. Ya. Perhatikan. Sab'ahnya apa? Itu apa? Jama' afan. Sab'ahnya itu bilangan termasuk daripada apa? 3 sampai 10. Nah, itu sab'ata. Perhatikan setelahnya sab'ata ayyamin, kata ayyamnya jama'. Jadi jama' majrur. Ayyam jama'. Kemudian ayyamin, minnya kasra, itu majrur. Dan kemudian ada hukum lagi yang tidak kalah penting adalah harus dia bertolak belakang, ya, berlawanan antara adat dengan ma'dud. Itu apa berlawanan? Yaitu dari sisi mudzakkar mu'annasnya. Ayyam ini untuk terkait dengan adat itu beda, ya. Itu dilihat mufradnya, bukan lihat jamaknya. Kalau jamaknya kita tahu dalam kaidah jamak itu dianggap mu'annas. Kecuali jamak mudzakkar, ya, itu dianggap mu'annas. Kalau kullu jami'in mu'annas. Tapi dilihat di sini bukan jamaknya, status dia mu'annas mudzakkarnya, tapi dilihat dari siapa mufradnya. Ini khusus untuk adat. Lihat mufrad. Kalau mufradnya mudzakkar, maka digolongkan mudzakkar. Jadi sabata ayam, ayam itu jamak daripada yaum, yaum itu mudzakkar, maka adatnya mesti mu'annas. Pakai tamar butoh. Sabata, sabata ayamin. Salah satu kutubin. Arba'atu buyutin, khamsatu masajid, sittatu aqlamin. Nah itu kemudian tis'atu makatib, asyratu karasi, kursi itu mudzakkar, makanya adatnya semuanya pakai muannas. Tapi kalau dia tamyiznya muannas, mufradnya muannas, maka adatnya harus mudzakkar. Salasu kurrasatin. Bukan salah satu. Salasu kurrasat. Arba'u kitara. Arba'u sa'at. Bukan arba'atu. Arba'u sa'at. Tis'u haqa'ib. Haqibah mu'anas. Tis'u haqa'ib. Kemudian ashru. Ashru kurrasat. Ashru kurrasatin. Nah itu. Apa? Tamyiz terkait 3-10. Kemudian 11-99. Tamyiznya mufrad mansub. Mufrad mansub. Ahada asyara kaukaban. Al-Quran. Ahada asyara kaukaban. Ini bilangan 11-12. Itu harus sama. Semua harus sama. Kalau mudhakar, mudhakar. Kalau mu'annas, mu'annas. Itu untuk 11-12. Ya. Ahada asyara kaukaban. Isna asyara syahran. Syahran itu mudhakar. Makanya adatnya isna mudhakar, asyara mudhakar, syahran mudhakar. Isna asyara syahran. Dalam Quran itu terdapat. Nah. Ahada asyara kaukaban juga dalam Quran. Kalau dia mu'anas, ihda asyrata. Ihda asyrata sa'atan. Isnata asyrata kurrasatan. Harus sama-sama mu'anas. Tapi kalau satuannya sudah masuk tiga, maka satuannya harus berlawanan dengan tamyiznya. Umpamanya salasata asyara, bukan asyarata, tapi salasata asyara, tamyiznya harus majrur, harus mansub, mufrad mansub, kemudian mudzakkar. Salasatanya muannas, salasata asyara qalaman. Salasata asyara qalaman. Enggak bisa salasata asyara haqibatan. Nah, karena harus berlawanan. Kalau haqibah salasa asyrata haqibatan. Demikianlah sampai 99. Nah, sedangkan 100.000 dan kelipatan itu mufrad majrur dalam Quran mi'ata jaldatin. Ini tidak ditinjau mudzakkar muannas, sama saja. Mi'ata jaldatin. Mi'ata jaldatin. Mi'ata alfu kitabin. Alfu kitabin. Jadi tidak ada apa dari si mudzakkar muannas, sama saja. Jadi alfu kitabin, alfu kurrasatin, mi'atu kitabin, mi'atu kurrasatin. Yang penting adalah mufrad majrur. Nah ini pengulangan ya. Mau raja kembali kaedah yang sudah kita pelajari. Baik, kita lanjutkan nomor yang ke-18 ya. Fadhil Sarisan. Ya. Jazakumullah khair atas penjelasan dan merujuk terkait dengan adat dan ma'adat juga ya, terkait dengan pelajaran kedua dijelaskan mungkin secara rinci bisa dilihat kembali di Durus Lughah jilid yang kedua. Baik, kita berikan kesempatan untuk berikutnya bagi pendengar dan pemirsa Roja TV di belakang Muhammad Rahman, dan kami ucapkan sebelumnya jazakallahu khair kepada Muhammad Rahman. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Fatimah. Ya, naam. Ahlan ya Ummu. Ahlan bik ya Sayyid. Naam, ahlan bik. Ahlan. Naam, tafadhali ya Ummu Fatimah. Ya. Taib, rakam 18. Tusabbit ya Ummu. Coba baca. Tusabbitul. Kenapa tusabbitu? Tusabbitu. Sabbata yusabbitu. Tusabbitu. Coba bacalah. Tusabbitu ya ul manqusi ghairil mudhafi. Apa artinya itu? Tetapnya ya manqus. Kalau tusabbitu menetapkan. Menetapkan. Kalau tusabbata yusabbitu itu menetapkan, meneguhkan maknanya. Nah, ini apa fi'il, bukan fi'il apa? Kalau tusabbitu itu jadi mutaaddi dia. Menetapkan, meneguhkan. Tapi ini sulasi. Sabata yasbutu. Sabata yasbutu. Tetap. Tetapnya. Iya. Jadi Tasbut. Ini fi'il mudhari ini. Sabata yasbut. Jadi tasbutu. Tasbutu. Iya. Dia pakai ta. Kena fa'ilnya mu'annas. Mana itu iya. Ya, huruf itu digolongkan muannas. Oh, jadi tasbutu. Iya, tasbutu ya'ul manqusi. Tasbutu ya'ul manqusi ghairul mudhafi. Ghairul mudhafi. Iya. Ghairul mudhafi ini na'at daripada kata manqus ya. Iya. Tasbutu ya'ul manqusi ghairul mudhafi. Apa artinya? Tetap. Tetapnya ya manqus selain ghairul mudhaf yang tidak diidhafakan. Ya manqus, arti manqus ini? Manqus yang sebelumnya kasrah. Manqus maksudnya manqus ini apa? Al manqus. Isim manqus. Iya betul, isim manqus ya. Manqus itu ada isim manqus. Ada isim maksud, ada isim manqus. Isim maksud manqus adalah isim yang diakhir oleh ya, ya. Sebelumnya kasrah. Nah. Jadi apa contohnya dulu? Coba kasih contoh dulu. Kasih contoh dulu. Isim yang diakhiri oleh ya. Katakan isim manqus. Ra'ait. Enggak kata saja, enggak usah sekalimat ya. Al-Qadhi. Al-Qadhi ya. Baik, ahsanti. Al-Qadhi. Al-Qadhi itu kan di akhir alif ya, ya. Iya. Ya. Akhir ya. Al-Qadhi. Nah, itu maksudnya. Ya itu tasbut ya, ya il manqus. Ya. Kemudian ghairul mudhaf yang tidak diidhafakan. Tidak diidhafakan. Kapan dia tetap ini? Baca jawabannya. Al alif idza kana mansuban, ba idza kana marfu'an, jim idza kana majruran. Al alif yasan. Alif. Idza kana mansuban. Idza kana mansuban. Jadi kalau dia mansub, ianya tetap. Tetap tidak boleh dibuang. Tetap ya. Iya. Nah. Tapi ingat ghairul mudhaf. Siapa penjelasan ghairul mudhaf? Iya kan? Tidak mudhaf. Tidak mudhaf. Jadi situ ada tiga syarat sebetulnya. Ya, kalau dia mudhaf, walaupun dia mansub, tetap. Ini kan ghairul mudhaf ya, ghairul mudhaf. Dia tidak apa? Tidak mudhaf ya, tidak mudhaf. Jadi ianya sabita. Ya, ianya sabita. Taib. Kalau dia marfu, bagaimana? Idza kana marfu'an. Itu karena marfu'an. Iya. Contohnya Ustaz. Ini kan kalau dia kan dia tidak mudhaf ya. Iya, nah, kalau dia marfu' gimana? Kalau dia marfu' hilang Ustaz. Hilang. Nah, apa contohnya? Ra'aitu. Enggak, kalimat marfu. Itu juga kata al-qadhi. Ja'a qadhin. Ja'a qadhin. Iya. Dari mana tahu itu marfu' sendiri? Karena qadhin sebagai fa'il. Iya. Jadi kita harus tahu juga apa harus tahu juga penggunaan kata qadhi itu ketika marfu bisa digunakan apa untuk apa? Untuk fa'il ya. Nah. Jadi ja'a qadhin. Iya. Ja'a qadhin. Nah, di sini dia sebagai fa'il, fa'il hukumnya marfu. Nah, kenapa ianya dibuang? Kenapa ianya dibuang? Itu karena kan dia bukan mansub. Iya, idza kana apa? Ya. Laisa mansuban. Laisa mansuban, summa laisa. Wa laisa mudhafan. Wa laisa mu'arraf bil al. Iya, wa laisa mudhafan. Dia tidak mudhaf. Apa? Betul kan? Naam. Nah. Jadi laisa apa? Laisa mansuban. Dia tidak mansub, kemudian wa laisa mudhafan. Dia bukan mudhaf. Ya, tapi kalau dia mudhaf bagaimana ianya sabita? Sabita. Iya. Ianya sabita. Kemudian majrur? Majrur sama dengan marfu juga ya. Iya. Ya. Jadi jawabnya adalah idza kana mansuban. Jadi kita ulang kembali apa? Isim manqus ini. Isim manqus kalau dia apa? Tetap ianya tetap. Ianya tetap manakala dia apa? Mansub. Jadi ra'aitu qadhiyan. Oh, iya kan? Ra'aitu qadhiyan. Ianya ada. Yang kedua kalau dia muhalla bi'al. Pakai alif lam kan? Iya. Maka ianya sabita. Ja'al qadhi. Ja'al qadhi. Ja'a al-qadhi. pakai iya di akhirnya. Kena ada alif lam. Ja'al qadi. Enggak bisa ja'al qadi ada alif lam kemudian dhatnya di akhir tidak ada iya. Enggak bisa. Mesti pakai iya. Ja'al qadi. Kemudian majrur. Majrur kalau dia majrur. Bagaimana? Marartu bil qadi. Ya. Nah itu ianya sabita. Ya. Karena dia apa? Karena dia bukan mansub. Kemudian dia bukan apa? bukan dia mudhaf ya. Bukan dia mudhaf. Kemudian dia tidak dengan ya, alif lam. Tidak pakai alif lam. Iya. Jadi kalau tidak pakai alif lam, ianya apa? Dibuang. Iya. Kalau dia bukan mansub, ianya juga dibuang. Itu ketika marfu dan ketika majrur. Taib ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khair, Ummu Fatimah. Barakallahu fiik, jazakillahu khair. Taib. Alhamdulillah kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Ummu Fatimah di 0218236543. Masih di latihan soal. Baik. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ummu Abdillah di Solo. Baik, barakallahu fiik ya Umma. Ada soalnya? Assalamualaikum. Ahlan bik. Ahlan bik. Baik, saya kasih. Naam, tafadhali ya Umm. Baik, maki soal? Ada soal? Iya, silakan nomor 19 ya. 19. Naam, 19. Iya, 19. Alamatu raf'il fi'lil mudhari' naqis. Alamatu raf'il fi'lil mudhari' naqis. Naqisi. Alamatu raf'il fi'lil mudhari' naqis. Iya, apa artinya? Rafa'il fi'lil mudhari'il naqisi. Apa artinya? Tanda rafa' fi'il mudhari' yang naqis. Ya, tanda rafa' fi'il mudhari' naqis. Ini istilah dari misrafnya fi'il mudhari' an-naqis. Nah, apa ini termasuk bagian fi'il mu'tal ya? Bagian fi'il mu'tal. Iya. Ya. Itu harus diingat kembali. Fi'il mu'tal adalah fi'il yang apa? Yang ada huruf illatnya. Huruf illatnya, iya. Jadi kalau huruf illatnya yang ada di akhir dikatakan fi'il naqis. Naqis. Apa contohnya? Yad'u. Iya. Apa atau huruf illatnya? Waw ya. Waw. Nah, sekarang kalau dia alif apa contohnya? Musa. Fi'il mudhari. Janganlah daripada isim ya. Ini. Ya tahu. Iya. Itu ya yadu itu waw. Yanha. Betul alif di akhir. Kemudian yatamanna. Iya. Baik, kemudian akhir oleh ya apa contohnya? Yamshi, yajri, betul. Yarmi. Nah, itulah fi'il. Fi'il apa? Fi'il naqis. Fi'il naqis. Ya. Tapi kalau ilatnya di awal, di fa'fi'il apa namanya? Di awal... Mahmus. Di awal. Kalau mahmus itu bagian daripada fi'il sahih. Ya. Ini fi'il mu'tal. Itu tengah-tengah ya, Ustaz. Kenapa? Itu fi'il misal ya. Misal. Ya, fi'il misal istilahnya, misal. Ya, misal. Fi'il misal itu apa? Contohnya apa? Wa'ada. Waqafa. Iya, diawali oleh waw ya atau ya, ya'isa. Itu. Wajada. Iya. Betul, wajada. Ya, tapi ingat waw itu adalah huruf asli daripada fi'il itu. Demikian ya itu huruf asli bukan huruf mudhara'ah. Ya Isa huruf aslinya. Jadi hanya ada dua kalau di awal huruf ilatnya ada dua, waw dan ya tidak ada alif. Ya. Baik. Nah, kalau tengah-tengah ilatnya fil apa namanya? Ajwaf. Dia berkata jawf. Jawf itu rongga. Jadi ketika fi'il itu di tengah-tengahnya ada hurilat, seolah-olah fi'il itu apa? Berongga. Ya, ada penyakit. Ketika, apa contohnya? Nama. Soma. Ya, ba'a. Ya, umu. Ya, ya'il. Khafa, ya khafu. Nah. Ola, ya ulu. Nah, sekarang ini adalah yang nakisnya yang ditanya. Fi'il mudha' tanda rafa', fi'il mudhari yang nakis. Apa tanda rafa'nya? Baca jawabannya. Alif. Udhifa. Hadfu. Hadfu. Hadfu. Hadfu. Hadfu harfi. Mudhaf ilaih ya. Hadfu harfi illati. Hadfu harfi ilah. Ya. Ba. Ba. Jumatun muqaddaratun. Ya. Jim. Jumatun zahiratun. Zahiratun. Yang mana jawabannya? Ba. Dhammatun muqaddaratun. Ya, kenapa? Apa maksud dhamma muqaddara ini? Tidak nampak, Pak. Iya. Ini ya, ini sama apa? Sama di isim maksur dan isim mangkus tadi ya. Istilahnya ya, sama. Ya. Dhamma muqaddara artinya apa? Dhammah yang ditetapkan. Arti ditetapkan dhammah ada di situ. Ada pada huruf illatnya, ada dhamma. Iya. Kalau di alif ada dhammah di atas alif. Kalau waw ada dhammah di waw. Kalau ya huruf akhirnya ada dhammah di huruf ya-nya. Ditetapkan tapi tidak dinampakkan atau tidak dibaca atau tidak ditulis harakatnya. Ya, kenapa? Ada dua faktor. Ya. Ada dua macam faktor. Yang pertama, litta'adzur udzur tidak bisa. Nah, itu manakala fi'il apa ini? Fi'il yang diakhir oleh apa? Huruf apa? Waw. Kalau waw masih bisa diharakatkan. Masih bisa. Yadu'u, yadu'u, wu. Masih bisa. Wu-nya masih bisa. Berarti apa? Huruf alif ya. Huruf alif. Jadi manakala huruf akhirnya huruf alif. Ya, bagi fi'il mudhari. Maka dhammah muqaddara litta'adzur. Ya, kena uzur, enggak bisa dinampakkan harakat dhammanya. Fathah pun tak bisa dinampakkan, ya, fathah. Ya. Kalau jar tidak ada jar ya bagi fiil ya, yang ada jazam ya. Yamshi. Ya. Nah, itu yang alif ya, yang alif tidak bisa didhammahkan, harakat dhammah pun tak bisa, fathah pun tak bisa. Kemudian kalau dia waw bagaimana? Yad'u yarmi. Yad'u. Bisa diharakatkan? Yad'u. Nah, bisa kan? Yad'u, yad'u. Yajri, yajriyu. Yamsi, yamsiyu. Ya. Cuma harakat dhamma di huruf waw, atau wawnya di harakat dhamma kan, dibaca dhamma maupun ya, itu apa? Berat. Ya, berat bagi apa? Bagi standar apa Arab ya, itu berat. Maka, kena berat, maka kena berat itu maka apa? Tidak diucapkan dhammahnya. Nah, dan tidak dinampakkan dhammahnya. Maka ditetapkan saja di situ ada dhammah. Muqaddara. Kenapa? Lithiqal. Kena berat. Ya. Bukan lita'adzur, tapi lithiqal. Lithiqal. Berat. Sakil. Lithiqal. Ya. Ya. Kenapa ditetapkan, tidak nampakkan? Lithiqal. Kena berat. Ya. Ya. Ya. Coba baca. Yadu'u kan? Yarmiu kan? Tidak bisa. Ya. Tapi ketika mansub berbeda alif. Kalau alif memang tidak bisa. Kalau kita mansub bagaimana? Fathah zahira. Iya, bukan muqaddar, fathah zahira. Karena dia waw dan ya. Masih bisa apa? Bukan yanha, yanha itu alif ya. Ini waw. Waw dan ya. Iya, yad'u yad'uwa, yarmi yarmiya, an yad'uwa an yarmiya. Nah, ini tidak perlu di apa? Dimuqaddarahkan harakatnya karena tidak ada faktor yang menyebabkan harus muqaddarah, maka dinampakkan dan dibaca an yad'uwa an yarmiya, itu fathah zahirah. Nah, itu harus diingat kembali kaedah yang sudah kita pelajari terkait dengan apa fi'il apa isim maksur dan isim mangkus ya. Jadi ini hampir sama dengan isim maksud, isim mankus untuk fi'il mudhari yang diakhiri oleh huruf illatnya. Nah, cuma bedanya tidak ada jar. Yang jar itu hanya pada isim Kalau fi'il mudhari ada jazam. Nah, kalau jazam bagaimana? Tanda jazam bagi fi'il mudhari akhirnya huruf illat. Baik alif, waw dan ya. Apa tanda jazamnya? Jazam. Maudullah. Lam yan. Lam yata'u. Nah, apa tanda jazamnya? Hadfu harfi illah ya, dibuang huruf illatnya. Iya. Hadfu harfi illah. Hadfu harfi illah, dibuang huruf illatnya. Hadfu ya. Hadfu harfi illah. Hadfu harfi illah. Itu lihat tuh nomor 19. Buang huruf illahnya. Iya, itu ada nomor 19, itu ada alif karena itu tulisannya. Hadfu harfi illah. Nah, ini kalau ketika dia majzum, ya. Jadi lam yad'u, lam yarmi. Lam yad'u, lam yarmi. Huruf akhir adalah ain. Yarmi huruf akhirnya mim, tidak ada ya. Dibuang ya-nya. Taib, ahsan, barakallahu fiik, ya Allah. Ya, 30 sekalian, Ustaz. Oh, mau, lanjutkan. Ya, Aisyrun. Taiblah, ini terakhir ya. Iya, taib, silakan. Alamatu jazmil fi'il mudha'afi. Mudha'afi. Mudha'afi. Iya. Apa arti fi'il mudha'af ini? Fi'il mudha'af apa maksud fi'il mudha'af? Fi'il yang diakhiri dengan tiga huruf, ganda. Ganda. Ya. Itu apa? Fi'il mudha'af adalah fi'il yang kalau dia sulasi, ain fi'il dan lam fi'il min jinsin wahid. Satu jenis. Iya. Huruf yang sama. Seperti madda. Asal madada. Ain fi'il dan lam fi'il hurufnya apa? Sama. Madda, madada. Kalau dia rubai, kalau rubai mudhaaf rubai, itu apa? Yang sama adalah fa fi'il dengan lam fi'il. Kemudian ain fi'il dengan lam fi'il yang kedua. Contoh zalzala. Zalzala itu tidak ada idgham situ, cuma hurufnya sama. Zalzala. Huruf zai fa fi'il dengan lam fi'il zai juga. Zalzalza. Nah, kemudian di ain fi'il lam sama dengan akhir juga lam zal zala. Ini dia apa? Fi'il apa? Fi'il rubai mudha'af. Atau fi'il mudha'af rubai. Nah, ini kalau dia sulasi ain fi'il dan lam fi'ilnya huruf yang sama. Madda, syadda, farra, ya. Baik, terus apa selanjutnya? Ali tanda baca dulu, tanda apa, artikan dulu tanda jazam mudha'af. Iya, alif alif sukun zahir. Nah, sukun sukunun zahirun, sukunun zahirun. Iya, yang kedua ta fathatun zahiratun. Iya, jim jim sukunun muqaddarun, sukunun muqaddarun. Ini terkait ini ada dalam apa jilid yang ketiga, nah, itu bab-bab terakhir itu ada. Nah, ya, silakan makna jawaban ini. Tak, Ustaz. Huruf ba. Tak, iya. Fathatun zahiratun. Fathatun zahiratun. Apa contohnya? Atta ya'uddu lam ya'udda. Lam ya'udda. Jadi fathah zahira. Tanda jazamnya. Ya, lam ya'udda. Lam ya'udda, lam yashudda. Nah, memang kalau kelihatan zahirnya seperti itu, akan tapi jawabannya tidak tepat. Tidak tepat, karena fathah zahira itu ada prosesnya. Ya, tidak mungkin dia langsung fathah saja, ada prosesnya, ada sebabnya. Jadi yang tepatnya adalah sukunun muqaddar. Itu yang tepatnya, sebagaimana juga dalam kitab jilid 3 juga dijelaskan. Iya. Sukunun muqaddar, sukunnya ditakdirkan, tetapkan di situ sukun di akhir. Nah, kenapa ditetapkan sukun di akhir? Karena tidak bisa dinampakkan sukunnya. Kenapa enggak disampak sukunnya? Karena iltiqa'u sakinin bertemu dua sukun. Iya kan? Makanya difathahkan dia. Jadi fathah ini bukan karena jazam. Nah, saya ulang kembali. Jadi fathah ini bukan karena jazam, tapi karena iltiqa'u sakinin. Kena bertemu dua sukun. Sebagaimana kaedah umum dalam bahasa Arab, jika bertemu kedua sukun, maka imma dibuang hurufnya, salah satu hurufnya dibuang, atau kasih harakat lain. Nah, di sini karena fi'il mudhaaf kasih harakat. Nah, bukan dibuang. Kalau buang nanti berarti apa? Tidak ada huruf mudhaafnya. Asal bagaimana? Ini apa? Syadda yasuddu. Nah, yasuddu itu marfu ya. Yasuddu itu marfu ya. Ya, karena ini fi'il marfu, kemudian kita masukkan lam. Lam. Lam yasudda. Lam yasud, kan gitu kan? Ya. Lam yasud. Betul. Ya. Halo? Iya. Ya, saat ya. Iya, seulang lagi. Yasud du. Iya. Ini ada tasydid. Ini mudhaaf ya, fil mudhari mudhaaf. Yasud du. Ya, yasud. Nah, ini ada tasydid ini. Yasud du. Nah, ketika masuk lam, tentu bagaimana? Ini ada tasdid, berarti dhammahnya dibuang. Begitu kan? Dhammahnya dibuang, jadikan sukun. Berarti di sini ada huruf dua huruf dal. Afwan, sebentar. Di sini ada huruf dal dua kan? Berapa apa yang terjadi ini kalau dibuang dhammahnya? Disukunkan. Iya, sukun. Apa yang terjadi? Kalau disukunkan, betulnya Pak, berarti huruf pertama aslinya sukun ya. Kemudian huruf keduanya yang tadinya dhamma jadi sukun, berarti dua sukun ketemu. Dua sukun ya. Iya kan? Nah, dua sukun bertemu. Maka untuk bisa dibaca, karena enggak bisa dibaca ini. Enggak bisa dibaca. Yang kedua enggak bisa dibaca ini. Maka itu apa? Maka harus solusi harus diharakatkan dia. Harakatnya imma dhamma wa imma fathah wa imma kasrah. Nah, itu. Pilih salah satu di antara yang tiga. Maka para ulama mengatakan kalau kasrah tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin kasrah? Karena kasrah itu adalah tanda isim. Iya. Tanda isim bukan tanda fi'il. Maka berarti tinggal dua. Imma fathah wa imma dhamma. Nah, antara fathah dan dhamma, para ulama menetapkan fathah yang dipakai. Kenapa fathah? Li'annaha akhaf. Karena fathah itu lebih ringan dalam nutqan. Nah, li'annaha akhaf nutqan. Kenapa? Lebih ringan dalam menuturkan dibandingkan dhamma. Lam yasuddu, lam yasudda. Mana yang paling ringan? Lam yasuddu atau lam yasudda? Yasudda. Lam yasudda. Tapi sukun nah, tetap dia sukunun muqaddar. Iya. Muqaddar. Iya. Iya, muqaddar. Sukun muqaddar dia. Sukun muqaddar. Iya, arti muqaddar ditetapkan situ sukun. Nah, jadi bagaimana kalau mau di-i'rab lam harfu jazmin yasudda fi'lul mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi sukunun muqaddarun. Muqaddarun. Wa hurrikat bil fathah. Wa hurrika bil fathah. Hurrikat ya. Mana hurrika? Mana hurrika? Diharakatkan. Diharakatkan. Iya. Wa hurrikat. Ya, wa hurrikat bil fathah. Wa hurrikat bil fathah. Liltiqa'us sakinain. Liltiqa'us sakinain. Iya. Bertemu dua sukun. Iya, diharakatkan fathah karena bertemu dua sukun. Nah, itulah cara apa mengirab apa kalimat tersebut. Baik. Ahsant. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu ya. Alhamdulillah, insyaallah alhamdulillah. Tuntas dan selesai. Ya. 26 Maret. Iya. Nah, itu yang terakhir yang perlu apa? Yang perlu diingat dan perlu diketahui. Iya. Baik, insyaallah akan datang kita lanjutkan apa tentang mauqi al-i'rab, yaitu menjelaskan apa kedudukan jabatan jabatan kalimat atau kata dalam kalimat ini. Iya. Apa apakah sebagai fa'il, maf'ul dan seterusnya. Iya. Ini juga evaluasi dan sekaligus murajaah. Iya. Taib, silakan antum jawab ya sampai terakhir ya. Iya. Taib.